di gigimu. Banyak yang mendapatkan cintamu. Dan aku cemburu, kekasihku terlalu. Ku cemburu, katakan ku simpan rasa ini. Terima kasih.